Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Musa bin Ahmad Al-Hajjawi rahimahullahu taala, babul aniyah. Kullu ina'in tahirin walau saminan yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu illa aniyat dhahabin aw fiddah wa mudabbaban bihima fa innahu yahrumu ittikhaduha wa isti'maluha walau ala unsa wa tashihhu at-taharatu minha illa dabbatan yasirah min fiddatin lihajatin wa tukrahu mubasharatuha lighairi hajah wa tubahu aniyatul kuffari walau lam tahil dhabaihuhum walau lam tahilla dhabaihuhum wa siyabuhum in juhila haluha wala yutahharu jildu maitatin bidimak wala yutahharu wala yutahharu wala yutahharu jildu maitatin bidimak wa yubahu isti'maluhu ba'da dabri fi yabisin min hayawanin tahirin fil hayati وعظم ميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما قبنا من حي فهو كميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. باب الآنية tentang bejana-bejana. Di dalam bab ini ada sejumlah pembahasan. Pembahasan yang pertama, munasabah penyebutan babul aniyah setelah pembahasan almiyah. Kenapa disebutkan pembahasan tentang bejana setelah pembahasan tentang air-air? Apa hubungannya bejana di kitab Thahara? Bukankah bejana pembahasannya cocoknya di pembahasan tentang makanan? Ya, jawabannya bahwa munasabah babul aniyah di sini adalah tatkala telah berlalu penjelasan tentang air-air, dimaklumi bahwa air ketika digunakan perlu bejana menampungnya. Perlu bejana untuk memakainya dalam bertaharah. Iya. Karena kebanyakan air keadaannya demikian, perlu ada bejana yang menampungnya. Maka di sini para fuqaha menerangkan fikih tentang bejana. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kata beliau, babul aniyah. Sini ada kata bab. Pembahasan yang kedua, ta'riful bab. Definisi bab. Bab itu apa? Bab adalah ma yudkhalu minhu ila syai'. Sesuatu yang dipakai untuk masuk, hal yang dipakai atau hak. Tempat masuk kepada sesuatu. Tempat masuk kepada sesuatu. Itu bab. Setelah kita terangkan di awal pembahasan kitab Thahara. Di dalam fikih banyak kitab ya. Kitab Thahara, kitab Shalah, kitab Zakah. Dalam sebuah kitab terdapat beberapa bab. Ada pintu-pintu pembahasan lagi di dalamnya. Iya. Dan di dalam bab itu kadang ada fasal, fusul, pembahasan-pembahasan. Iya. Sama seperti kalau misalnya katakan bahwa makhluk hidup banyak macam. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Binatang misalnya, itu kata umum ya, sama dengan kitab. Binatang banyak. Iya. Berbicara tentang unggas misalnya, unggas banyak modelnya. Banyak jenis di dalamnya. Unggas ini seperti bab. Jenis-jenisnya di dalamnya seperti fusul. Iya. Sama di pembahasan kitab Thaharah. Ada bab tentang air, ada bab tentang bejana, ada bab tentang wudu. Di pembahasan tentang air sudah berlalu. Ada beberapa pembahasan. Tapi biasanya kalau pembahasannya panjang di dalam satu bab, dibawakan fasal untuk memisah antara masalah dengan masalah yang lainnya. Baik. Pembahasan yang ketiga, ta'riful aniyah, definisi al-aniyah. Al-aniyah jama' dari ina. Al-aniyah jama' dari ina. Daina adalah al-wi'a. Apa yang dipakai untuk menyimpan, menampung. Bejana ya kalau bahasa kita. Apakah bejana ini umum ya, terbuat dari apa saja? Apakah dari besi, dari kulit, dari kayu, dari emas, dari perak, dari tembaga? Iya. Dari apa saja? Semuanya boleh disebut dengan nama apa? Dengan nama ina. Iya. Dan di sini oleh penulis dijama al-aniyah, bab al-aniyah, bab tentang bejana-bejana. So, bejana itu banyak ya. Beraneka ragam. Baik. Ini pembahasan yang ketiga. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, kullu ina'in tahirin walau saminan yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu. Ini pembahasan yang keempat. Al-aslu fil aniyah. Apa kaidah asal dalam bejana? Asalnya bejana itu adalah al-fil, dihalalkan, boleh dipakai, boleh digunakan. Kaya. Jelas ya? Itu asal. Jadi masih dalam kaidah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Imam Musa bin Ahmad al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala. Babul aniyah. Kullu ina'in tahirin walau saminan yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu illa aniyat dhahabin aw fiddah wa mudabbaban bihima fa innahu yahrumu ittikhaduha wa isti'maluha walau ala unsa wa tashihhu at-taharatu minha illa dabbatan yasirah min fiddatin li hajatin wa tukrahu mubasharatuha li ghairi hajah. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدم ولا يطهر جلد ميتة بدم ويباح استعماله بعد الدبغ fi yabisin min hayawanin tahirin fil hayati wa adbu maitatin wa labanuha

untuk memisah antara masalah dengan masalah yang lainnya. Baik. Pembahasan yang ketiga, ta'riful aniyah, definisi al-aniyah. Al-aniyah jama' dari ina. Al-aniyah jama' dari ina. Daina adalah al-wi'a, apa yang dipakai untuk menyimpan, menampung. Bejana ya kalau bahasa kita. Apakah bejana ini umum ya, terbuat dari apa saja? Apakah dari besi, dari kulit, dari kayu, dari emas, dari perak, dari tembaga? Ya, dari apa saja? Semuanya boleh disebut dengan nama apa? Dengan nama ina. Iya. Dan di sini oleh penulis di jama al-aniyah, babul aniyah, bab tentang bejana-bejana. Sebab bejana itu banyak ya, beraneka ragam. Baik. Ini pembahasan yang ketiga. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, kullu ina'in tahirin walau saminan yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu. Ini pembahasan yang keempat. Al-aslu fil aniyah. Apa kaidah asal dalam bejana? Asalnya bejana itu adalah al-fil, dihalalkan, boleh dipakai, boleh digunakan. Ya. Jelas ya? Itu asal. Dan ini masih dalam kaidah umum. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala hal yang berada di bumi. Untuk kalian misalnya. Kata Ibn Sa'di rahimahullah dalam kaidahnya, wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardu wath-thiyabi wal fijara. Asal dalam air-air kita adalah suci. Demikian pula pada bumi, pada pakaian, dan pada batu. Yang semisal dengannya asalnya boleh. Demikian pula bejana. Iya. Jadi ini kaidah asal. Kullu ina'in tahirin walau saminan yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu. Ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima, apa hukum menggunakan bejana najis? Penulis di sini hanya membolehkan penggunaan bejana apa? Tahir saja. Kata beliau, kullu ina'in tahirin. Perhatikan kata tahirin. Setiap bejana tahir. Dan suci. Walau saminan walaupun mahal, yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu. Boleh dipakai dan digunakan. Jadi beliau syaratkan harus tahir, harus suci bejana tersebut. Nah, jadi kalau suci, boleh digunakan atau tidak? Jawabannya tidak menurut penulis ya. Dan ini fihi nazar. Ini pendapat kurang kuat. Iya. Sebab bejana yang najis boleh digunakan dalam hal yang tidak dipermasalahkan. Contoh misalnya, bejana najis dipakai mengangkut tanah, mengangkut pasir. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja. Sebab ini tidak bermasalah. Iya. Tidak bermasalah. Baik. Kemudian pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang kelima. Hah? Pembahasan yang keenam. Apakah ada perbedaan antara bejana yang mahal dan selainnya? Ya. Dimaklumi bejana itu banyak macam. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang dari barang berharga, ada yang tidak berharga di tengah manusia. Nah, dan di sini penulis tidak membedakan. Sebab asalnya semuanya sama. Kullu ina'in tahirin walau thaminan, walaupun mahal. Walaupun mahal. Jelas ya? Iya. Tadi penggunaan kalau ada khilaf di pembahasan fikih, kadang ditakbir ya, walau, hatta, wa in, itu digunakan ya. Sebagian guru, sebagian ulama kita, ada yang mentafrik, membedakan. Ini istilah ya, dipakai di pembahasan fikih Hambali. Kalau dipakai kata lau, itu katanya silang pendapatnya berat. Kalau dipakai kata hatta, misalnya dikatakan kullu ina'in tahirin hatta thaminan, pakai hatta misalnya, ya, itu khilafnya pertengahan. Kalau dipakai kata in, itu khilafnya ringan. Misalnya wa in kana thaminan, itu khilafnya ringan. Nah, tapi di sini sebenarnya di khilaf di sini bukan khilaf yang berat, walaupun pakai kata lau ya, karena tidak ada perbedaan antara bejana yang mahal maupun bejana yang apa, bejana yang murah. Dia tercakup kepada hukum asal yang telah kita terangkan. Baik. Kita menulis kullu ina'in tahirin walau thaminan yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu illa aniyati dahabin wa fiddah. Diwalehkan untuk diistimal, diittikhad dan diistimal. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ketujuh. Ya. Perbedaan antara istimal, ittikhad. Nah. Kalau ittikhad, itu artinya dia simpan. Tikhat. Simpan untuk sebagai hiasan misalnya, atau disimpan untuk dijual atau dijual belikan, atau disimpan kalau perlu dipakai, darurat dipakai misalnya. Tikhat ya. Oleh istiqman itu selalu dipakai, selalu dimanfaatkan. Ini istiqman. Iya. Baik. Seorang beli cerek, dia simpan. Ini apa namanya? Ittikhad atau istimal? Ittikhad. Kalau cereknya dia pakai, sekian dia pakai, yang dia beli cerek untuk dia pakai masak, ini namanya apa? Istimal. Jelas ya? Baik. Karena itu beliau tafriq di sini. Yubahu ittikhaduhu wa istimaluhu. Pembahasan berapa tadi itu? 7. Pembahasan ke-8. Ya. Al-istithna min al-ibaha. Perkecualian dari bejana yang dibolehkan. Al-istithna min al-ani al-mubaha. Jadi hukum asal bejana semuanya adalah apa? Adalah yubah, digunakan, halal, diperkecualikan, ada istisnanya. Ini yang kita akan bahas di pembahasan yang ke-8. Diperkecualikan dalam apa? Illa aniyata zahabin wa fiddatin wa mudabbaban bihima. Kecuali bejana, emas dan perak. Dan apa yang ditabib dengannya, ditempel dengannya. Ya, tempelan dengan bejana gitu banyak macam ya. Ada mumawah, ada mutlah. Ya. Dikata ini bejana misalnya, mumawah itu diambil emas, dicairkan kemudian digosok di bejana sehingga dia berwarna emas, itu mumawah namanya. Jelas ya? Kalau mutlah, emasnya misalnya dibuat jadi lembaran begini, kemudian ditempel di bejana, itu mutlah. Iya. Jadi semuanya tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan, bejana emas dan perak, dan mentabib dengannya. Hanya itu yang disebut oleh penulis di sini. Dan sebagian ahli fikih lainnya menyebutkan perkecualian yang lain, bejana yang lain yang tidak diperbolehkan. Bejana lain yang tidak diperbolehkan adalah bejana dari tulang manusia dan dari kulit manusia. Iya. Nah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kasru idhamil mayyit, kasru adhmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayyit itu sama dengan mematahkannya ketika dia hidup. Jadi mayyit, tulang maupun kulitnya dihormati sebagaimana dia hidup. Karena itu tidak boleh digunakan. Baik, ini pembahasan yang ke berapa? 9. Pembahasan yang ke-9. Ya. Kata penulis, fa'innahu yahrum ittikhaduhu wa isti'maluhu. Sungguhnya haram untuk digunakan dan haram untuk disimpan dan dipakai, digunakan. Ini pembahasan yang ke-9, penjelasan hukum menggunakan bejana emas dan perak. Hukumnya adalah haram. Apa dalil pengharamannya? Dalil yang mereka pakai adalah hadis yang berkaitan dengan larangan makan dan minum. Ya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Hudzaifah ابن اليمان رضي الله عنهما رواية بخاري لمسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Jangan kalian minum pada bejana-bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan pada piring-piring emas dan perak. Karena bejana dan piring emas dan perak ini untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian, wahai umat Islam, di akhirat. Ini hadith Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadith yang kedua adalah hadith Ummu Salamah, riwayat Bukhari dan Muslim. Alladhi yashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang minum dari bejana emas dan perak, dia hanya membuat mendidih di dalam perutnya neraka jahannam. Iya. Maka ini hadis-hadis penjelasan tentang haramnya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Tapi hadis ini dipakai oleh para ulama juga, seperti penulis di sini, yang berpendapat bahwa untuk menyimpan dan menggunakan hukumnya sama. Hukumnya apa? Hukumnya sama. Kenapa mereka beralasan seperti itu? Karena illah dari larangan di dalam hadis, fainnaha lahum fid dunya walakum fil akhir, untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Illahnya bahwa memakai hal-hal yang seperti ini itu bukan kebiasaan dari kaum muslimin. Itu dari kebiasaan orang-orang yang selalu bersombong, berlebihan. Iya. Ya, itulah yang membinasakan umat terdahulu. At-taraf. Itu illa ya, at-taraf. Iya. Nah. Lainlah ini sudah disebut dalam sejumlah kaum, dan mereka dibinasakan karenanya. Wa idza arajna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Disebut mutrafiha, orang-orang yang taraf, berlebihan. Jadi ini illahnya. Sebagiannya ada yang menyebut illahnya, ya, sebagaimana nas di dunia untuk mereka dan untuk kita di akhirat. Dan ada yang mengatakan ini ilahnya supaya jangan membuat sedih orang-orang miskin. Ya. Ala kulli hal, berbagai ilah disebutkan oleh para ulama yang mengatakan tidak boleh menggunakan emas dan perak sebagai bejana dengan ilah ini. Nah. Tapi di sisi lain, itu pendapat jumhurul ulama. Iya. Pendapat kebanyakan ulama. Ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat ahlul zahir. Itu yang merupakan madhab Imam Syaukani dan sebelumnya Imam As-San'ani. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwa hukum ini, hukum tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak itu khusus untuk makan dan minum saja. Khusus untuk apa? Makan dan minum saja. Iya. Kenapa anda diambil makna illah di sini? Taraf itu tadi. Jawabannya bahwa taraf itu betul tercelah. Tapi dimaklumi bahwa taraf menggunakan bejana itu banyak hal, bukan hanya pada bejana emas dan perak saja, ada yang lainnya. Tapi tatkala dilarang khusus makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak, ini menunjukkan pengkhususan hukum untuk hal ini. Pengkhususan hukum untuk hal ini. Iya. Jelas ya? Karena itu di sini ada tiga istilah. Makan dan minum. Yang pertama, yang kedua istikmal, yang ketiga apa? Ittikhad. Makan dan minum bagian dari ittikhad dan istikmal ya, bagian dari istikmal juga ya. Cuma kita bagi menjadi tiga. Istikmal, ittikhad dan apa? Makan dan minum. Dan yang tidak diperbolehkan hanya apa? Makan dan minum saja. Adapun untuk istikmal, yang benarnya bahwa hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Nah, andai kata misalnya tidak boleh sama sekali menggunakan bejana emas dan perak ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintah untuk memecah bejana emas dan perak, bukan dilarang khusus pada makan dan minumnya saja. Kalau memang larangan umum ya, bukan pada makan dan minum saja, akan diperintah untuk memecahkan. Ya, dan di sini kurang tepat kalau dikatakan bahwa Nabi ingin mentambih minal adna ilal a'la. Sebagian ulama ada yang menjawab ya, dikatakan bahwa ini tambih minal adna ilal a'la. Jadi tambih makan dan minum sebagai isyarat bahwa seluruhnya tidak boleh. Tapi ini juga kurang kuat. Sebab penggunaan terhadap bejana, banyak penggunaan. Dan kebanyakan manusia menggunakannya bukan pada makan dan minum saja, bukan pada makan dan minum. Tapi digunakan juga untuk mengangkat barangnya, atau digunakan untuk apa namanya, sebagai tempat airnya, dan semisal dengan itu. Bersama dengan itu, Nabi SAW tidak memberikan hukum kecuali larangan makan dan minum saja. Menunjukkan bahwa hukum ini khusus untuk makan dan minum. Di antara dalil yang menunjukkan kehususan makan dan minum adalah Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis. Sebab Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau riwayatkan hadis ini. Ya, bersamaan dengan itu di dalam Sahih Al-Bukhari, Ummu Salamah punya jul-jul dari perak. Ya. Tempat kecil ya dari perak, di mana Ummu Salamah menyimpan di situ rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipakai untuk obat. Dan ini tabarruk ya dengan asar Nabi. Hal tersebut diperbolehkan sebab diberikan kekhususan untuk Nabi. Khusus untuk Nabi saja, tidak untuk yang lainnya. Jelas ya? Jadi syahidnya digunakan untuk menyimpan rambut Nabi oleh Ummu Salamah. Nah, ini penggunaan makan dan minum atau bukan? Jawabannya bukan. Iya. Baik. Jawabannya bukan. Dan juga di antara hal yang penting untuk dicatat bahwa kadang dalam sebagian riwayat disebutkan hal. Iya. Disebutkan hal, tahal itu dipakai untuk mimba bitaglid dari sisi kebanyakan manusia menggunakannya. Karena itu sebagian ulama di sini berpendapat bahwa ini hukum umum, bukan untuk makan dan minum saja. Sebab makan dan minum penggunaan kebanyakan katanya. Sebab kebanyakannya digunakan untuk makan dan minum. Maka dijawab bahwa ya, mungkin dikatakan benar bahwa kebanyakan penggunaan untuk makan dan minum. Tapi Nabi SAW tatkala menggantung hukum ketidakbolehan menggunakan emas, bejana emas dan perak untuk makan dan minum saja, ini pengkhususan. Sebab taraf itu banyak bentuknya, taraf berlebihan dengan emas dan perak banyak bentuknya. Tatkala Nabi mengkhususkan hanya dilarang makan dan minum saja, maka ini menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum khusus. Baik. Selesai sudah ya? Sampai sini. Sekali lagi saya simpulkan. Untuk bejana emas dan perak ada tiga keadaan. Yang pertama dipakai makan dan minum. Yang kedua untuk ittikhad. Dan yang ketiga untuk apa? Istimal. Untuk bejana dan minum, hukumnya apa? tidak diperbolehkan. Dan ini bil ijma, menurut kesepakatan. Yang kedua, untuk ittikhad dan istimal, penggunaan dan ittikhad, disimpan. Apa hukumnya? Ini silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya, bahwa hal tersebut tidak dipermasalahkan. Ya, tidak apa-apa. Tapi di keadaan-keadaan yang seperti ini, selalu saya anjurkan bahwa seorang keluar dari khilaf itu lebih hati-hati. Ya, kalau dia sudah tahu ada silam pendapat kuat, apalagi kuat di kalangan ulama, ini kuat ya, sebab jumhurul ulama tidak memperbolehkan. Walaupun dia sendiri berpendapat boleh, tapi asalnya dia tinggalkan untuk keluar dari apa? Keluar dari khilaf. Baik. Selesai sudah pembahasan yang ke-9. Hukum menggunakan bejana emas dan perak, demikian pula yang mudabbab takbib mudabbaban bihima. Oke, ini takbib di sini mudabbaban bihima, ini contoh aja ya. Sebab penggunaannya banyak macam, bukan cuma di takbib saja, banyak penggunaan. Baik. Kemudian kata beliau, wa tasihhu taharatu minha, dan syah bersuci darinya. Syah bersuci darinya. Ya, maksudnya tidak boleh digunakan, tapi kalau digunakan untuk bersuci, dia pakai wudu, wudunya syah, tapi dia apa? Dia berdosa. Tapi dia berdosa. Ya, karena istimalnya adalah hal yang diharamkan. Iya. Baik. Ini menurut pendapat penulis ya. Tapi menurut apa yang telah kita terjih, kita kuatkan bahwa hukum wudunya adalah syah. Dan insyaallah taala tidak ada masalah ya. Berwudu dari bejana emas dan perak. Ya, tapi afdalnya ditinggalkan. Baik. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ulama yang berpendapat seperti pendapat jumhur ya, yang mengatakan tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak. Mereka mengatakan bahwa menggunakan bejana emas dan perak untuk bertaharah itu hukumnya membatalkan wudu. Hukumnya membatalkan wudu. Iya. Dan ini masalah sebenarnya kembali ke dalam satu pembahasan di kaidah fikih, di usul fikih, an-nahyu itu yaqtadi al-fasad atau tidak, larangan menunjukkan rusaknya sesuatu atau tidak. Ya, ini inti masalahnya. Dan kita telah kuatkan pembahasan kaidah fikih ya, bahwa larangan itu perlu dirinci. Iya. Larangannya kembali kepada zat yang dilarang, maka itu betul, batal. Larangannya kembali kepada syarat yang tidak khusus padanya, ini yang benarnya tidak batal. Yang kedua, yang ketiga, larangannya kembali kepada syarat yang khusus dengannya, ini yang benarnya batal. Dan yang ketiga, yang keempat, larangan kembali kepada di luar hal yang dilarang. Di luar. Maka ini jawabannya adalah syah menurut kebanyakan ulama. Di sini larangan menggunakan bejana emas dan perak dalam apa larangannya? Makan dan minum. Jadi kalau dipakai berwudu, ini kembali kepada bejana emas dan perak kalau dipakai berwudu, ini larangan pada zat emas dan perak atau di luar? Jawabannya di luar. Kalau begitu hukumnya diperbolehkan. Jelas ya, karena itu penulis di sini sebagaimana jumhur kebanyakan ulama di kalangan Hambaliyah, mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah boleh syah dipakai bertahar. Syah. Baik. Selesai sudah. Pembahasan yang keberapa? Ke-10. Sekarang pembahasan yang ke-11. Kata beliau rahimahullah, illa dhabbatan yasiratan min fiddatin lihajatin. Iya. Kata beliau, kecuali dhabbatan yasirah. Kecuali tempelan yang sedikit, yang ringan. Nah, min fiddatin, kalau tempelannya berasal dari perak, lihajatin, dan tempelan itu karena suatu hajat. Karena suatu hajat. Baik. Ini pembahasan yang ke-11. Al-istithna fit tatbib wa syurutuhu. Perkecualian dalam tatbib dan syarat-syaratnya. Iya. Jadi dalam tatbib tempelan, itu tidak semua tempelan dilarang. Tapi ada tempelan yang diperkecualikan. Jelas ya? Kenapa dia yang diperkecualikan? Karena telah syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ya, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Sungguhnya bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah, kemudian di tempat pecahnya itu beliau membuat silsilah, tempelan-tempelan atau tempelan ringan terbuat dari perak. Nah, jadi ini dalil adanya perkecualian. Dan perkecualian ini disyaratkan oleh ulama, disyaratkan oleh penulis di sini 4 syarat. Perkecualiannya disyaratkan berapa syarat? 4 syarat. Syarat yang pertama, dia babbah. Perhatikan ya, tempelan. Ya, keluar dari tempelan, kalau dicairkan, ya, atau di, apa namanya, di merupakan bagian dari bejana tersebut. Ya, ini tempelan saja. Satu. Syarat yang kedua, min fiddah. Syarat yang kedua, min fiddah. Dia tempelan dari perak. Adapun kalau dari emas, tidak diperbolehkan. Sebab dalil khusus membolehkan pada apa? Pada perak saja. Tidak dibolehkan pada tempelan emas. Kemudian yang ketiga, iya, tempelannya sedikit. Tempelan sedikit. Iya, dari mana dipahami sedikit? Ya, karena dimaklumi bahwa bejana itu, qadah itu, gelas ya, gelas Nabi. Ya, gelas itu kecil atau besar? Kecil. Dan kalau dia pecah, yang ditempel itu tidak mesti banyak, sedikit saja. Karena itu dipetik di sini, dia sedikit. Adapun kalau banyak, sudah masuk ke dalam hukum yang telah disebutkan. Baik. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan lihajah. Karena suatu keperluan. Ya, ada hajat, keperluan. Ya, misalnya, ya, dia perlu menggunakan gelas itu. Kalau gelas di rumahnya banyak sekali, gelas di rumahnya, dia tidak perlu. Ya, ini tidak hajat namanya, tidak ada hajat. Jelas ya? Tapi kalau gelas di rumahnya sedikit, ya, dia perlu menggunakan gelas itu, tidak apa-apa dia tempel. Ingat ya, hajat beda dengan apa? Darurat. Kalau darurat itu, nanti tidak ada sama sekali baru boleh, itu darurat. Makan bangkai, itu darurat namanya. Tapi ini hajat beda. Hajat, ya. Tidak darurat pun diperbolehkan. Itu haja namanya. Dobitnya haja karena dia ada masyakkah, berat saja. Kalau tidak dilakukan. Sudah kita sebutkan di pembahasan qawaid fikih perbedaan antara darurat dan apa? Dan hajat. Ya. Apa perbedaannya? Satu itu tadi, kalau darurat itu sama sekali tidak ada pilihan kecuali itu. Kalau hajat, batasannya masyakkah saja, hal yang berat. Perbedaan yang lain. Kalau darurat itu membolehkan pada seluruh jenis pengharaman. Tahrimnya lidatihi maupun ligairihi. Tapi kalau hajat itu untuk pengharaman, tahrim ligairihi saja. Itu hajat. Perbedaan yang ketiga. Iya. Kalau darurat itu bukan kaidah muttaridah. Tapi kalau hajat dia kain muttaridah. Seorang ingin menikah, dia ingin nadar, boleh dia menadar. Nadarnya dibolehkan karena hajat. Dan ini berlaku kaidah. Siapa sih yang ingin menikah, dia ingin nadar, boleh. Dia berbeda dengan makan bangkai. Makan bangkai hanya boleh kalau apa? Di kondisi tidak ada makanan saja. Itu perbedaannya antara hajat dan darurat. Baik. Nah itu diperhatikan pelajaran-pelajaran. Itu ada kaitannya semuanya. Berkaitan dengan fikih, usul fikih, kaidah fikih, pelajaran fikihnya semuanya saling melengkapi. Nah, jadi saya sudah di sini ya. Hukum perkecualian pada tatbib dan syarat-syaratnya. Jadi kesimpulannya dibolehkan ada tatbib dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Yang pertama, dabba, dia adalah dabba. Yang kedua, dia dari dabbanya yasirah sedikit. Yang ketiga, dari fiddah, dari perak. Dan yang keempat, karena hajat. Yang keempat, karena hajat. Nah, pembahasan yang terakhir. Kata penulis rahimahullah, wa tukrahu mubasyaratuha bi ghairi hajah, dan diharamkan untuk memegangnya secara langsung tanpa ada hajat. Iya. Sini tukrah istilah penulis ulama belakangan ya. Istilah makruh yang mereka inginkan adalah manuhia tamanaha an husyari. Iya. La ala wajhi al-ilzam, apa yang dilarang oleh syariat. Larangannya bukan ilzam. Itu makruh ya. Afdalnya ditinggalkan, kalau dilakukan tidak apa-apa, itu makruh. Ya. Adapun ulama terdahulu kebanyakannya mereka gunakan makruh bermana apa? Hah? Bermana pengharaman. Bermana pengharaman. Ya, karena itu di surah Al-Isra ketika disebut hal-hal yang diharamkan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda maluman apa makhdula wa qada rabbuka, disebutkan berbagai perintah, berbagai hal yang dilarang, larangan membunuh, larangan zina, larangan ini, larangan itu. Kemudian setelahnya dikatakan kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika apa makruha, seluruh hal tersebut kejelekannya di sisi Rabb makruh. Bagi kata makruh, makruh di sini apa artinya? Haram ya. Sama dengan firman Allah, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iya, ini makruh apa ini? Bermana pengharaman. Jadi bedakan istilah terdahulu dan belakangan. Kalau ulama terdahulu banyak menggunakan makruh, hukumnya apa? Haram. Tapi di sini penulis beliau inginkan makruh yang di bawah haram. Di istilah kebanyakan fuqaha. Iya. Dan menetapkan hukum makruh perlu dalil. Apa dalilnya? Ini perlu dalil ya. Dan ini tidak ada dalil yang kuat menunjukkannya. Nabi telah mengizinkan menggunakan bejana, dan beliau pakai bejana, apa pakai gelas yang telah ditempel dengan babda ini tadi. Beliau gunakan. Ya. Jadi mengatakan itu makruh, ini adalah hal yang kurang tepat. Sebab andai kata ada makruhnya diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, karena itu dibangun di atas pendapat penulis. Mereka katakan kalau dipakai minum, jangan minum dia pada tempat yang ada tempelan apa? Peraknya. Minum di sisi yang lainnya dari gelas. Ya, tapi sekali lagi ini hukum lemah. Yang benarnya bahwa itu tidak ada masalah. Masih ada satu pembahasan tadi, saya lupa di pembahasan keberapa ini tadi ya. Di setelah penggunaan hukum menggunakan emas dan perak, tiga keadaan. Pembahasan keberapa tadi itu? Sembilan. Ada pembahasan di situ satu di ucapan penulis, walau ala unsa, ya, fainahu yuhram ittikhaduhu wa isti'maluha, ittikhaduha wa isti'maluha walau ala unsa, walaupun terhadap perempuan. Itu dimasukkan ya di situ. Ini pembahasannya apakah boleh hal tersebut untuk perempuan? Ini kadang ada syubhat untuk perempuan, sebab perempuan dibolehkan apa? Dibolehkan menggunakan emas untuk dipakai berhias, ya kan? Dibolehkan. Jadi mungkin ada syubhat bahwa ini hukum untuk laki-laki saja, karena itu penulis ingin memberikan catatan bahwa ini hukum berlaku untuk semuanya, laki-laki dan apa? Perempuan. Baik. Selesai. Untuk kelanjutan pembahasan, insyaallah taala kita kaji di pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.